أصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نبدأ الآن في باب السلام. باب السلام بفتحتين، أي بفتحة السين وفتح اللام. وهو لغة السلف وزنا ومعنا، وزنnya sama maknanya sama. Apa salaf? Hutang. Salam juga demikian, maknanya sama, wazannya sama. As-salam, as-salaf. Wa sumiya salaman litaslimi ra'sil mali fil majlis. Dinamakan dengan salam karena diterimanya pembayaran di majlis. Diterimanya pembayaran di tempat akad. Sedangkan salafan litaqdimihi, karena dimajukannya. Kalau orang membeli sesuatu barang, bendanya sudah diambil, bayarannya belum, ditunda pada batas waktu tertentu. Apa namanya? Saya ambil dulu ya, nanti bulan depan saya bayar. Salaf. Sulfah. Aslafa yuslif. Baik, sekarang dibalik. Bayar dulu. Ini uangnya. Nanti saya pesen 1 kilo kalau sudah berbuah. Baik, uang sudah diterima. Istilah. Barangnya belum, ditunda pada batas waktu tertentu. Maka sama saja salaf dengan salam. Dua-duanya hutang, atau dua-duanya pesan memberikan sesuatu tetapi ditunda yang lainnya. Jual beli sesungguhnya adalah menukar iwadaini. Iwadaini. Dua perkara yang ditukar, ini dengan ini. Sehingga dalam bahasa Arab, barter pun itu jual beli. Walaupun enggak pakai uang. Saya berikan buku saya, kamu berikan pena saya. Boleh, tapi penanya bos ini. Itu juga jual beli. Pokoknya menukar iwadain, dua pengganti, yang ini memberikan ini, yang ini memberikan itu adalah jual beli. Kalau ditunda salah satunya pada batas waktu tertentu, maka itu namanya as-salam atau as-salaf. Baik. Kembali kepada kita. Hadhihi lughatan, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi, ta'rif dari para ulama, as-salam huwa aqdun 'ala mawsufin fid dhimmah mu'ajjalun bi thamanin maqbudin fi majlisil 'aqd. Dikasih stabilo atau dikasih garis atas atau kamu kurung dengan kotak merah, terserah. Yang penting ini definisi harus kalian hafal. Aqdun 'ala mawsufin fi dhimmatin bi thamanin maqbudin fi majlisil 'aqd. Satu akad atas sesuatu yang disifati saja, fi dhimmah, di dalam jaminan orang tersebut, muajjal, ditunda, bi thamanin maqbudin fil majlis, dengan harga bayaran yang diterima langsung di majlis. Dan biasanya yang namanya definisi untuk mengukur kebenaran definisi tersebut biasanya dengan memeriksa satu persatu. Apakah yajma' kulla a'dha'ih wa hal yukhrij kullu ma laysa min a'dha'ih? In kana na'am fa hadha ta'rifun jayyid. Jadi ta'rif yang bagus adalah mengumpulkan anggotanya, jami' li a'dha'ih wa mani' liman laysa min a'dha'ih, mengumpulkan yang merupakan anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Maka kalian lihat dalam syarah-syarah para ulama, kalau ada definisi biasanya syarahnya apa? Kharaja minhu, kharaja minhu, kharaja minhu. Iya kan? Baik, sekarang kalian terangkan definisi ini. Aqdun mada kharaja minhu? Ma laysa bi'aqd, apa yang bukan akad? Apa yang bukan akad jual beli? Seperti hadiah, pemberian, itu bukan akad jual beli, maka enggak ada istilah salam. Kharaja minhu ma laysa bi'aqdil bay'. Al-mawsufin fid dhimmah. Al-mawsufin fid dhimmah. Tetapi akadnya, akad jual belinya pada sesuatu yang disifati saja. Bendanya enggak ada. Ditunda. Mada kharaja minhu? Kharaja minhu bay'ul hadir. Bay' al-hadir, jual beli yang langsung. Nih bendanya, mana uangnya? Kharaja minhu. Dia tidak termasuk dalam salam. Itu bukan salam. Karena kalau salam mausuf hanya dengan sifatnya. Yang seperti ini 1 kilo, saya akan beli kurmamu nanti kalau berbuah, yang sukari, yang bagus, 1 kilo atau 1 karung. Mausuf, benarnya belum ada, belum berbuah. Muajjal, ditunda. Berarti sama, kharaja minhu mada bai'ul 'adi bil hadir bi thamanin maqbudin fi majlisin, dengan harga yang diterima di majlisil 'aqd. Kharaja minhu ma tawa'ada bil bay', keluar daripadanya orang yang janji mau jual beli. Itu bukan bai'u salam. Nanti kalau itu masak, saya akan membeli 1 kilo. Oh iya, saya tunggu. Dia gak ngasih duit. Apa namanya itu? Bukan jual beli, tapi berjanji akan jual beli. Tawa'ada, itu gak masuk bai'u salam. Kalau bai'u salam itu uangnya diberikan bi tsamanin maqbudin fil 'aqd, dengan harga yang diterima di dalam akad. Barakallahu fikum. Yang tidak seperti itu bukan bai'us salam. Wal aslu fi jawazihi. Fahukmuhu jaiz. Hukumnya jual beli salam boleh. Wal aslu fi jawazihi, sedangkan dasar pembolehannya ada di dalam kitab Al-Qur'an was sunnah an-nabawiyah as-sahihah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Artinya dalilnya Quran, sunnah, ijma', qiyas. Fa ammal kitabu, adapun dalam kitab, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian tadayantum, saling hutang piutang, bidainin, dengan satu hutang, ila ajalin musamma, pada batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Apakah berkait dengan pembahasan kita? Nah, sudah dibahas di dalam definisi lughatan bahwa as-salaf, maaf, as-salam huwa as-salaf waznan wa ma'na. Berarti sama-sama hutang. Yang ini hutang uang, yang itu hutang barang. Ya udah uangnya aja dulu, barangnya saya hutang. Nanti saya bayar tahun depan. Saya akan berikan 10 kilo. Baik, sama-sama dain. Sehingga dikatakan as-salam huwa as-salaf. Lughatan atau waznan wa ma'nan. Sehingga dalilnya dengan ayat tentang hutang piutang. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ushidu anna as-salaf al-madmun ila ajalin musamma qad ahallahu Allah fi kitabihi wa adna fi. Kata Ibnu Abbas, saya mempersaksikan bahwa yang namanya salaf al-madmun ila ajalin muzamma, yang dijamin pada batas waktu tertentu, telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, wa adina lahu wa adina fi, dan diizinkan padanya. Kemudian dibacakan ayat ini oleh Ibnu Abbas, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila akhiril ayah. Baik, itu dalil dari Al-Qur'an. Wa amma sunnah faminha hadisul bab al-ati. Adapun sunnah, hadis dalam bab yang akan datang nanti, yang akan kita baca. Man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang berhutang sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang tertentu, dengan timbangan yang tertentu, dan waktu yang tertentu. Harus jelas semua. Timbangan jelas, takaran jelas, waktunya jelas. Ini dalil bolehnya as-salaf atau as-salam. Wa ammal ijma'u falam yunqal an ahadin minal ulama'i man'uhu. Adapun ijma', tidak ada satu ulama pun, tidak dinukil dari satu ulama pun yang melarang as-salam. Ada ijma', istilahnya ijma' sukuti. Kalau ijma' yang kita kenalkan semua mengucapkan sama, itu ijma'. Tetapi ini satu orang, dua orang berkata, dan seluruhnya tidak ada yang melarang. Itu juga dikatakan ijma'. Lam yunqal an ahadin minal ulama imanuhu. Tidak dinukil dari para ulama satu pun yang melarang bai'us salam. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ajma'atil ummatu ala jawazi salam fi ma'alim. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat ijma' seluruh umat bolehnya jual beli dalam bentuk bai'us salam. Demikian sepengetahuanku. Rahimahullah. Baik, yang keempat al-qiyas. wa huwa ala wafqil qiyas wal maslahah lil ba'i wal mushtari. Dan ini mencocoki qiyas dalam seluruh jual beli, yaitu saling memberikan maslahat bagi penjual dan pembeli. Bagaimana qiyasnya? Qiyasnya adalah dengan melihat inti jawaz al-bay'. Apa illat dibolehkannya jual beli? Hah? Mas laha salah terus. Inti dibolehkannya jual beli semuanya maslahah. Maka dikiaskan dengan ini salam pun boleh. Maslahat liman tidak boleh salah satunya, harus dua-duanya. Mustari dan bai'. Kalau yang ini untung, yang ini dirugikan, fala la yajuz. Atau penjualnya diuntungkan, pembelinya rugi, juga enggak boleh. Jual beli dibolehkan kalau antaradin minhuma, saling ridho antara keduanya. Baik. Karena mereka mendapatkan maslahat, yang ini juga mendapatkan maslahat. Sekarang, baik assalam. Apa maslahat bagi pembeli? Dia udah ngasih duit, tapi barangnya apaan datangnya? Apa maslahatnya? Maslahatnya barakallahu fikum, dia akan bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga umumnya. Baik, aqall tsaman. Wal bai', ma maslahatuhu fi bai'is salam? Yantafi' bimalihi, dia bisa memanfaatkan hartanya, bitawassu'. Tawassu' fil mal. Pohon-pohonnya, karena dia sudah diberi uangnya, dia akan bisa beri pupuknya, akan bisa memberikan anti hamanya dengan uang tadi. Manfaat. Setelah berhasil, bagus, ya untung, dapat kurma yang bagus dengan harga yang murah. Tetapi masalahnya, apa bedanya dengan pengijon atau pengijon yang membeli barang di atas pohon? Beda. Kalau itu, dia berkata semua buahnya saya beli dengan 100 real misalnya. Belum tentu hasilnya bagus, bisa jadi jelek. Kedua, belum tentu hasilnya banyak, bisa jadi sedikit. Yang ketiga, belum tentu menghasilkan, mungkin jadinya rusak semua, kena hama. Maka ini ada gharar. Tetapi yang di sini Nabi menyatakan boleh, tetapi dengan kailin ma'lum. Harus jelas sekarung atau 10 kilo atau sekintal. Baik. Sehingga betapapun dapatnya dia, saya harus diberi 1 kintal. Kan begitu? Mafhum? Jelas. Beda dengan ijon tadi, karena tidak jelasnya hasil. Ini tidak mengatakan apa yang ada di buah itu atau di pohon ini semuanya saya beli sekian. Itu ada gharar. Tidak. Nanti hadisnya akan berbunyi, man aslafa, siapa yang memesan harus dengan kailin maklum atau dengan waznin maklum. Dan waktunya maklum. Mengapa? Kalau kamu mengandalkan kapan berbuah, kapan berbuahnya wallahu a'lam. Tetapi dia berkata tahun depan. Maka kalau ini tidak berhasil, dia harus mencari korma yang sama 1 kuintal tadi. Mafhum? Baik. Sekarang apa perbedaannya dengan bai'u ma la yamlik? Menjual apa yang tidak dimiliki. Bukankah ketika si bai', si penjual menerima saman, barangnya belum ada. Dia menjual apa? Berarti menjual apa yang belum dimiliki. Beda. Beda mengapa? Karena kalau bai'u ma la yamlik fi ainin, dalam benda tertentu yang dia tidak punya. Saya jual mobil Kijang Innova dengan harga 100 juta atau 70 juta, murah sekali. Mau beli? Ya sir, transaksi. Ternyata dia gak punya mobil. Setelah diterima barangnya, dia beli punya tetangganya atau punya temannya. Saya beli. Itu dia menjual apa yang tidak dia miliki. La yajuz. Kalau ini dia akan punya. Inilah istilahnya fi dhimmah. Di dalam jaminan dia. Apa yang mirip dengan itu? Pedagang kue. Dia memang belum bikin, belum ada barangnya, tapi dia punya dhimmah. Dia memang biasa bikin setiap hari bikin kue. Nanti besok saya pesan ya, sekian loyang. Baik. Dia berikan uangnya dulu. Kemudian dia bikin, belikan terigu, beli segala macam, dia bikin, kembalikan. Nih, sekian loyang atas uang yang kemarin diberikan. Masing-masing memiliki keuntungan. Yang ini bisa mendapatkan dengan harga yang wajar, yang ini bisa mendapatkan keluasan dalam menggunakan uangnya. Baik, kembali kepada kitab. Berarti boleh apa enggak boleh? Secara kias boleh dong. Mengapa? Karena semua yang memberikan maslahat pada dua belah pihak, bahwa jaiz. Itu kiasnya. Berarti kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Fal mushtari yantafi' bi syira'i sil'ah bi aqall min qimatiha hadir. Seorang pembelinya atau sang pembeli mendapatkan manfaat, bisa membeli barangnya dengan harga yang lebih murah daripada harga yang saat itu. Wal ba'i', sang penjual, juga bisa mendapatkan manfaat. Bitawassu'ihi bitsaman. Di mana dia bisa mempergunakan harganya tadi, bayarannya tadi dengan lebih luas. Kalau tukang kue bisa dipakai untuk beli terigu, beli minyaknya, beli bahan-bahannya. Dia bisa bikin. Demikian pula kalau itu adalah petani, bisa membeli bahan-bahan untuk pertaniannya. Waqad ishtaratat fihi syurut. Dan sebagaimana jual beli yang lainnya, ada syarat-syarat. Syarat-syarat sahnya. Allati tahaqqaqa fihi al-maslahah. Yang dengan itu akan terwujud maslahat. Dengan syarat-syarat tadi kalau lengkap, maka akan didapat maslahat. Wa tubi'iduhu 'anil darari wal gharar. Dan menjauhkan dari darar wal gharar. Darar, kerugian. Gharar, penipuan. Jadi salah duga dan seterusnya. Haitsu syarata qabdi tsaman bil majlis. Di mana disyaratkan pertama untuk bai'is salam, harga diberikan di majlis. Nih uangnya. Di majlis. Nanti tahun depan kamu harus belikan pada saya sekian kilo atau sekian kintal beras dan seterusnya. Litahsul al-fa'idah min at-tawassu'ah, agar didapat faedah bagi sang pembeli, sang penjual, karena pembeli yang membayarkan harganya, sang penjual bisa mendapatkan tawassu'ah, keluasan dalam penggunaan hartanya. Wa syartuhu, dan juga disyaratkan al-ilm bil iwadaini. Ilmu, ini diketahuinya apa yang ditukar kedua-duanya. Misalnya bayarannya harus jelas. Uang rupiah sekian juta, atau emas sekian gram, atau perak sekian ratus gram dan seterusnya. Apa yang dibelinya juga harus jelas. Kurma kurma yang seperti apa? Ada kurma sukari, ada kurma ajwa, ada kurma Madinah, ada kurma ini, ada kurma itu. Juga berapa timbangannya, berapa takarannya, harus maklum. Demikian pula wal ajal, dan juga waktunya, berapa lama pembayarannya, ini pembayaran pemberian barangnya, kapan kau mau belikan kurma itu, nih uangnya sekian juta, kapan kamu bisa adakan untuk saya, ini musim panennya tanggal kurang lebih sekian bulan lagi, ya setengah tahun ke depan lah, atau satu tahun, tulis. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian saling hutang piutang, catat tanggal atau bulan kesekian harus dibayarkan. Wa dhabtul musallam fihi bi ma'ayirihi syar'iyyah, dan juga harus ada dhabt, ketentuan rincian al-musallam, benda yang dipesan. Kue ini yang isinya itu dengan topping ini dan itu, jelas. Bima'ayirihi syar'iyyah, dengan ukuran syar'i. Apa ukuran syar'i? Kail wal wazn, berapa takarannya, berapa timbangannya. Kalau ditakar, ya berapa takarannya, kalau ditimbang, berapa timbangannya. Sebab kadang-kadang walaupun kue itu bisa dihitung 5, 4, saya pesan 10, 20, ternyata bikin 20 kecil. Ada kecurangan gak di sana? Kecurangan. Maka ditimbang sekian gram, sehingga mau kecil mau besar, kail ma'lum atau waznin ma'lum. Baik, kembali kepada kitab. Li'ibadin niza' wal mukhasamat. Apa perlunya kejelasan tadi? Untuk menghindarkan perselisihan dan pertikaian. Saya maksudkan bukan yang seperti ini. Kok kecil-kecil sekali? Kamu bilangnya 10, ini kan 10. Ini bukan 10, ini kalau dikumpulkan jadi 1. Tidak ada kesepakatan di awalnya seberapa besarnya. Kalau ada kesepakatannya 10 biji yang ukurannya sekian, mungkin lebih aman. Atau lebih aman lagi dengan timbangan. Barakallahu fikum. Kalau salam, kalau bukan salam gak ada masalah. Mengapa? Ya lihat langsung di tempat majelis barangnya, oh kecil-kecil, ini seberapa harganya? Sekian. Ah berani. Atau kemahalan, ah gak berani. Selesai. Begitu beli sudah saling ridho karena sudah melihat. Tapi kalau pesan, bahaya kalau tidak rinci. Maka harus syaratnya dalam bai'is salam, di samping syarat-syarat yang umum pada jual beli, harus ada syarat ini. Dhabtul musallam fihi bima'ayirihi syar'iyyah. Ma'ayir jam'u mi'yar. Mi'yar itu standar. Mi'yar arti standar. Kalau standar ganda, mengukur dengan standar ganda, yaqisu bimi'yarain. Qala li'ib'ad an-niza'i wal mukhasamat, untuk menghilangkan pertikaian dan permusuhan. Wala farqa baina ta'jil as-saman wa ta'jil al-musman. Tidak berbeda apakah yang ditunda harganya atau yang dihargainya. Sama saja bai'us salam, apakah yang ditunda adalah pembayarannya atau yang dibayarnya atau yang dihargainya, bendanya, barangnya atau uangnya. Ta'jilis saman atau ta'jilil mutman. Artinya yang tadi saya tulis di sini, yang satu diistilahkan dengan salam, yang satu diistilahkan dengan salaf. Sesungguhnya dua-duanya sama. As-salaf dengan salam. Dibolak-balik pun bisa dikatakan salam, bisa dikatakan salaf. Maka hadisnya nanti dengan kata salaf. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum. Karena memang dibolak-balik juga sama, walaupun asal katanya salam yang ditunda barangnya, salaf yang ditunda harganya. Tetapi kemudian dipakai pada kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qadanna. Sudah selesai tadi? Fakilahuma wifqal qiyasi wal maslahah. Dua-duanya sama mencocoki qiyas dan maslahat. Wa syara' la yati illa bil khair. Sedangkan syariat tidak datang kecuali dengan kebaikan. Sesungguhnya barakallahu fikum, ketika kita berbicara tentang bai'us salam, mesti akan tercampur dengan bai' ma la yamlik. Maka di sini disebutkan waqad dhanna ba'dul ulama'i khurujuhu 'anil qiyas. Sebagian ulama menganggap bahwa bai'us salam ini keluar dari qiyas. Pada qiyasnya maslahat lil mutabayyi'aini. Iya kan? Kata mereka atau kata sebagian kecil mereka para fuqaha, tidak. Ini tidak cocok dengan qiyas. Mengapa ada gharar di sana? Wa'aduhu min babi bai'i ma la yamlik ma laysa 'indak. Mereka memasukkannya kepada bab menjual apa yang engkau tidak miliki, apa yang kamu tidak punya. Al-manhiyyi anhu, dan itu dilarang. Dilarang menjual apa yang tidak dipunyai. Dalam hadis Hakim Ibn Hizam, wa laysa minhu fi syai', ternyata bab ini tidak masuk dalam hadis Hakim Ibn Hizam tersebut, sedikit pun tidak berkait dengan itu. Mengapa? Kita lihat. Fa inna hadis Hakim yuhmal ala bai'i 'ainin muayyanatin. Karena hadis Hakim dibawa kepada sesuatu yang tertentu dari barang tertentu yang laisat fi mulkihi, yang itu bukan milik dia. Benda tertentu, barang tertentu yang bukan milik dia. Terjadi kasus di Jakarta dari orang yang saya kenal. Satu orang mengontrak gedung. Ini besar-besaran. Masya Allah, sekian tahun, 10 tahun. Tidak berapa lama, ada orang asing yang tertarik dengan gedung tersebut, ingin membelinya. Pengontrak tadi berkata, kamu berani berapa? Sekian-sekian tawar-menawar sampai harganya dianggap oleh dia wajar atau lebih dari wajar. Transaksi. Dia bicara kepada pemiliknya, rumah apa gedung ini saya beli sekian. Oh iya, tawar-menawar, harganya murah, dapat. Kemudian dia berikan kepada orang ketiga tadi dengan harga hampir dua kali lipat. Ikhwan ibn a'azakullah, apa yang salah dalam jual beli ini? Si pengontrak itu bukan pemilik. Ada apa dia berani jual? Berani nawarkan ke sana kemari? Begitu pemiliknya tahu ternyata ada pembelinya orang asing sekian harganya, kecewa. Sangat kecewa. Kamu berarti menjual milik orang lain. Itu bukan milik kamu. Kenapa kamu jual pada orang lain? Seharusnya yang mendapat untung besar tadi pemilik, bukan dia. Dia hanya pengontrak. Maka terjadi niza dan keributan di kalangan atau di kedua belah pihak tersebut. Barakallahu fikum. Itu baik malayam milik. Berbeda dengan yang ini. Dengan bai'us salam. Karena bai'us salam bukan ain, bukan benda tertentu, tetapi mausuf fi dhimma, mausufun fi dhimma. Apa bedanya ain dengan mausuf fi dhimma? Kalau ain itu benda tertentu yang dia tidak punya, kemudian dia tawarkan ke orang lain. Punya, bukan punya kamu, kok kau tawarkan? Bukan milikmu, kenapa kau jual? Haram. Tetapi yang ini mausuf fi dhimma, saya bisa melakukannya, saya bisa membuatnya, saya bisa menghasilkannya dalam batas waktu sekian bulan. Maka terjadilah salam, kamu berikan uangnya dulu, nanti saya buat, saya bikin, atau saya akan berupaya untuk mendapatkan hasilnya dari kebun-kebun saya. Baik, ini barakallahu fikum perbedaannya. Berarti bai'us salam ada syarat satu lagi. Apa itu? Imkan, memungkinkan untuk dia mengadakannya dalam batas waktu tertentu. Kalau tidak, itu berarti kamu memang tidak punya. Baik, imkanu tahsilihi waqta hululil ajal, memungkinkan untuk memberikannya ketika batas waktunya berakhir. Baik, dah saya beli, saya jual sekian. Apanya yang kamu jual? Ya benda itu. Kamu punya? Enggak punya? Enggak bisa. Nanti saya akan bikin. Baru. Tapi berapa lama kamu bisa membuatnya? Ya mungkin 5 bulan, 6 bulan. Tapi 6 bulan harus sudah jadi. Terjadilah transaksi. Speknya begini, sifatnya begini, digambarkan mausuf fi dhimmati. Adapun yang tadi, belum tentu dia bisa menghasilkan dalam 6 bulan. Mengapa? Setelah, iya, saya mau beli mobil tadi dengan itu. Nih, harganya. Taib. Lalu dia nyari. Kamu punya mobil apa enggak? Kamu punya enggak? Kamu punya enggak? Nawar sana, nawar. Ini terlalu mahal. Ini masih belum untung. Ini masih belum untung. Sampai pada batas waktu tertentu, belum dia dapat. Siapa yang mau disalahkan? Orang tadi disalahkan. Kamu jangan menjual barang yang kamu tidak punya. Ta'rifun ra'aitum al-farq bainahuma? Kamu lihat perbedaan antara keduanya? 6. Aw yahmil 'ala as-salam alladhi yadhunnu al-musallam annahu la yatamakkan min tahsilihi waqta hululil ajal. Atau bisa juga hadis Hakim tadi dibawa kepada sejenis bai'us salam, tetapi yang diduga sang musallim ini tidak akan mampu untuk mendatangkan dan menghasilkan barangnya pada waktunya, tidak akan mampu untuk mendatangkan pada waktunya. Ini juga termasuk bai' ma la yamlik, nanti akan didapatkan, padahal secara perhitungan gak akan mampu dia mendatangkan. Maka ini adalah bai'u ma la yamlik. Jadi apa bedanya bai' ma la yamlik dengan bai'us salam? Bai'u ma la yamlik belum tentu dia mampu untuk mendatangkannya. Ada ghoror, mungkin bisa dapat, mungkin enggak. Dia sudah menerima harganya 1 miliar. Dia cari barangnya semuanya di atas 1M. 1,1, 1,2, 1,5. Terus keliling enggak dapat. Terakhir saya enggak dapat barangnya. Loh, kamu enggak punya? Enggak. Oh, itu kurang ajar namanya. Kalau mencari beli, saya juga bisa mencari barang-barang yang saya cari. Enggak usah kamu. Baik. Saya kira kamu punya. Jadi dia mencari, ternyata semuanya tidak menguntungkan, dia rugi semua. Akhirnya batal. Itu bai' ma la yamlik. Kalau bai'us salam, dia yakin, atau dengan kata dhann rajih. Dhann rajih, dia bisa menduga kuat saya akan dapat. Ini kebun saya biasanya setiap 6 bulan sekali panen. Jagung saya 3 bulan selalu panen. Ya sudah, 3 bulan ke depan saya akan berikan jagungmu, berapa butuhnya, sekian. Mengapa? Karena sudah terbiasa dengan itu dan selalu menghasilkan. Kalaupun gagal, dia akan bisa membeli jagung dari yang lain atau meminta pada panen berikutnya. Baik, itu perbedaan bai' as-salam dengan bai' ma la yamlik. Intaha barakallahu fikum mulakhasan. Fa amma as-salam alladhi istawfa syurutuhu, adapun jual beli salam yang sudah lengkap syarat-syaratnya, laisa minal hadis fi syai, tidak terkena hadis Hakim Ibn Hizam sedikit pun. Li'anna muta'alliquhu dhimam, karena kaitannya adalah dengan jaminan. Saya menjamin akan membuatkan untukmu atau menghasilkan untukmu. Lal a'yan, bukan benda-benda tertentu. Jadi biasanya kalau salam itu bikin pesan kursi yang seperti ini uangnya. Makanya dicatat di catatan saya biasanya jual beli pesanan. Karena seringkali bai'us salam dalam bentuk seperti itu. Saya pesan kursi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayunya kayu jati dan sebagainya, sudah lengkap, berapa harganya? Sekian. Uangnya diterima dulu, kemudian dia picking karena dia tukang kayu. Itu bai'us salam. Saya pesan baju, gamis, karena dia tukang jahit. Bahannya apa? Bentuknya seperti apa? Ukurannya seberapa? Setelah selesai, berapa harganya? Sekian. Setuju? Setuju. Dia bayarkan uangnya, dia tunggu. Berapa selesainya? Sekian hari. Atau sesuatu yang dia memilikinya dalam waktu-waktu tertentu karena dia petani. Panennya setiap 6 bulan atau panennya setiap 3 bulan, tentunya bicaranya dengan manrajih. Kalau qadarullah wa ma syaa fa'al, kena musibah dan lainnya, itu bukan jadi ukuran. Mengapa? Karena kasuistik sifatnya. Sifatnya kasus. Umumnya dia selalu mendapatkan hasil sekian dan sekian. Baik. Fahuwa ala wifqil qiyas, maka jual beli salam sesuai dengan qiyas. Wal haja da'iyah ilai, wa qad dzakara Nabi SAW anna thalasan fihinnal barakah, dan Nabi telah menyebutkan 3 perkara yang padanya ada barakah. Disebutkan salah satunya al-bay' ila ajalin, jual beli yang memakai batas waktu, imma ditunda barangnya atau ditunda harganya, itu bay' ila ajalin. Wassalam minhu, dan salam yang kita bahas termasuk al-bay' ila ajal. Hadis pertama kita baca saja supaya kalian punya tugas menghafal. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimaris sana was-sanataini was-thalas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, datang Rasulullah SAW ke Madinah, sedangkan mereka biasa berhutang buah-buahan dalam batas waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Ini uangnya untuk panen tahun depan. Ini uangnya untuk panen tahun berikutnya. Faqala, maka Nabi pun bersabda, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lum. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang akan berhutang, saya terjemahkan berhutang saja ya, walaupun sesungguhnya ini berhutang barang, uangnya dibayar, barangnya nanti. Siapa yang mau berhutang sesuatu, maka hendaklah berhutang dengan timbangan yang jelas, takaran yang jelas, pada batas waktu yang jelas. Kail, takaran, wazan, timbangan. Siapa yang akan melakukan bai'us salam, pesan korma, atau pesan gandum pada petani, atau pesan anggur pada petani anggur, hendaklah pada timbangan yang jelas berapa kilo, berapa kintal, atau takaran yang jelas berapa liter, berapa kubik. Ila ajalin ma'lum, sampai pada batas waktu yang jelas pula. Baik. Berarti dibolehkan atau tidak dibolehkan? Dibolehkan. Nabi melihat tidak mengapa, tapi harus jelas waktunya. Ini saya pesan kormamu nanti kalau panen, terus gak jelas berapanya, bahaya. Masa saya berikan 1 juta dapatnya cuma sekian? Rame, ribut. Maka dari awal harus ditentukan berapa 1 kintal thayyib dengan harga berapa, sekian. Sepakat? Sepakat. Maka setahun berikutnya berikan. Jangan ditunda-tunda karena janjinya 1 tahun. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Kalian hafalkan hadisnya. Kalian berupaya untuk murajaah pada makna-maknanya dan syarahnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala.